الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Badai'ul Masalik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik Al-Athfu. Kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik Rahimahullah. Al-Athfu imma dhu bayanin aw nasaq. Al-Athfu imma dhu bayanin aw nasaq. Wal gharabul ana bayanu ma sabaq. Wal gharabul ana bayanu ma sabaq. Fadul bayani tabi'un shibus sifah. Fadul bayani tabi'un shibus sifah. Haqiqatul qasdi bihi munkashifah. فأولينه من وفاق الأولي فأولينه من وفاق الأولي ما من وفاق الأولي نعطوالي ما من وفاق الأولي نعطوالي فقد يكونان منكرين فقد يكونان منكرين كما يكونان مؤرفين وصالحاً لبدلية يرى وصالحاً لبدلية يرى في غير نخو يغلام يعمر في غير نخو يغلام يعمر ونحو بشر تبيء البكري ونحو بشر تبيء البكري وليس أن يبدل بالمربي وليس Pembahasan tentang Athf fihi masail. Al-mas'alatul ula al-athfu lughatan ar-ruju' ila syai' ba'da al-insirafi anhu. Menurut istilah bahasa, lafaz athf itu maknanya kembali kepada sesuatu setelah berpaling darinya. والعطف في اصطلاح نوعان. عطف menurut istilah ada dua macam, عطف بيان وعطف نسق. Ada yang disebut عطف بيان, ada yang dimaksud dengan ada yang disebut dengan عطف نسق. Asaniyah Athful bayan wattabi al-jamid al-musbihu lina'ti fi tawdihi madbu'ihi ikana ma'rifatan wa tahsisihi ikana nakiratan. Athf bayan itu salah satu tawabi berbentuk jamid yang menyerupai fungsi na'at, memperjelas matbu'nya jika ma'rifat dan mengkhususkannya jika nakirah. Fal awal nahu aqsama billahi Abu Hafsin Umar والثاني نحو هذا خاتم حديد. Nah, jadi pembahasan kita tentang ataf yang dimaksud di sini ialah ataf bayan. Adapun ataf nasab ada pembahasan tersendiri dalam bab setelah ini. Ataf bayan itu i'rabnya mengikuti matbu'nya. Bentuknya jamid. Ya, jamid itu sesuatu yang memiliki bentuk yang bisa dilihat oleh panca indera, bisa diraba. Ya. Masuk di dalamnya adalah masdar. Adapun fungsi atau bayan sama dengan naat litaubih, jika matbu'nya ma'rifat, litahsis, jika matbu'nya nakirah. Bedanya apa dengan naat? Kalau naat kebanyakan berbentuk isim mustaq, ya. Nah, contoh yang pertama yang fungsinya ditaubih ialah aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Telah bersumpah dengan nama Allah Abu Hafsin, yakni Umar. Lafaz Umar inilah atful bayan. Matbu'nya ialah Abu Hafs. Karena ma'rifat, maka fungsi atau paya di sini ialah litaubih. Contoh yang kedua, hada khatamun hadidun. Ini adalah cincin, yakni besi. Hadidun atful bayan. Berbentuk jamid. Matbu'nya ialah khatamun. Fungsi atful bayan di sini ialah litakhsis, karena matbu'nya nakirah. Berarti cincin itu yang berbahan besi. Nah, ats-tsalitsah, atful bayan yuwafiku matbu'ahu fi asrati umur. Atau bayan sama dengan matbu'nya dalam 10 perkara. Ini sama dengan na'at hakiki, ya. Harus mengikuti matbu'nya dalam 10 perkara. Ar-raf'u wa nasbu wal jar, at-tadhkir wa ta'nits, at-ta'rif wa tankir, al-ifrat wa tasniyah wal jam. Rafa, nasab, jar, mudzakkar, muannas, ma'rifat, nakirah, mufrad, mutsanna dan jamak. Ini yang ataf bayan sama dengan matbu'nya dalam 10 perkara tadi. Arabiah, atful bayan yufarikun na'ta fi kaunih jamidan ghairan mu'awwalin bi mustaq. Wa na'tu mustaq au mu'awwalun bi mustaq. Perbedaan antara ataf bayan dengan na'at ialah ataf bayan itu berbentuk jamid yang tidak bisa ditakwil dengan isim mustaq. Adapun na'at ada yang berbentuk mustaq atau yang bisa ditakwil dengan isim mustaq. Nah, selain ini sama fungsi atau ciri-cirinya antara atau bayan dengan naat. Al-Khamisah Zahaba aktharun nahwiyin. Ilam tindai kaun atil bayan wa matbu'ihi nakiratain. Kebanyakan ahli nahwu berpendapat dilarang atof bayan dan matbu'nya sama-sama nakirah. Wa dhahaba qaumun minhum Ibnu Malik ila jawazi dhalik fayakunani munakkaraini kama yakunani warafain. Sebagian ahli nahwu diantaranya Ibnu Malik membolehkan atau bayan dan matbu'nya sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifat. Kama fi qawli ta'ala, seperti contoh dalam firman Allah Ta'ala, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Wa qawli ta'ala, wa isqa mimma in sodidin. Nah, wadalika qawluhu rahimahullah, dan itulah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah, faqad yakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafaini. Atof bayan dan matbu'nya bisa sama-sama nakira sebagaimana bisa jika sama-sama ma'rifat. Naam. Jadi kalau atof bayan dan matbu'nya sama-sama ma'rifat, para ulama ahli nahwu sepakat kebolehannya. Yang diperselisihkan adalah kalau sama-sama nakira, yakni antara atof bayan dan matbu'nya. Kebanyakan ahli nahwu mengatakan enggak boleh. Ibnu Malik dan sebagian ahli nahwu yang lain mengatakan boleh, boleh saja. Dalilnya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Nah, zaitunah ini atof bayan dari syajarah mubarakah. Dan juga dalam firman Allah Ta'ala, wa yusqa mimma'in sodidin. Sodid, nanah, ya. Ini atof bayan dari ma', diberi minum dari air yang berupa nanah. Sodid itu jamid, nakirah, ya. Maksudnya ialah matbu'nya ialah ma'in. Maka ini adalah atofaya. Ini sama-sama nakira antara matbu' sama atofayanya. Berarti boleh. Faqad yakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafaini. As-sadisah, masalah yang keenam, mimma wadi atfil bayan mayali, di antara tempat-tempat yang menjadi atof bayan sebagai berikut. Nah, ini supaya lebih jelas kalau tempat-tempat ini adalah menduduki atof bayan. Al-awwal al-ismu ba'dal kunyah, alam isim yang terletak setelah alam kunyah, maka alam isim itu atful bayan. Nahwu ja'a Abu Sufyan Zaidun. Zaidun atof bayan karena dia alam isim terletak setelah alam kunyah. Nah, seperti dalam contoh yang tadi, aksana billahi Abu Hafsin Umar, ya. Umar alam isim terletak setelah apa ini? Abu Hafs, itu kunyah, maka alam isim tadi menjadi atof bayan. Asani alismu ba'da laqab, alam isim yang terletak setelah alam lakob, maka menjadi atful bayan. Nahu ja'a al-ustadu Harun. Harun atau bayan, karena alam isim terletak setelah alam lakob atau al-ustad. Asalis alis mudahir ba'dal isyarah. Isim dohir yang terletak setelah isim isyarah, ini sebagian ahli nahwu mengatakan atau bayan. Nahwu a'jabani hadal khatib, membuat aku kagum penceramah ini. Al khatibu atau bayan, isim dohir terletak setelah hada, isim isyarah. Arabik at-tafsiru ba'dal mufassar, lafad yang menjelaskan setelah lafad yang dijelaskan. Nahu ra'aitu al-asjada al-dahaba, aku melihat al-asjad yakni emas. Al-dahab itu tafsir dari al-asjad. Al-asjad mufassar yang dijelaskan. Jadi makna al-asjad itu yang ad-dahab, emas. Maka ad-dahab yang menjelaskan makna mufassar al-asjad, maka menjadi atas bayan. Ya. Nah. Al-khamis al-mausuf pada sifat, lafad yang disifati yang terletak setelah sifatnya. Nahu hada al-masihu Isa. Al-masihu ini sifatnya Nabi Isa. Sementara Isa mausuf yang disifati, maka ini menjadi atful bayan. Ini ialah al-masih Isa. Makna al-masih ini ada banyak versi. Kalau Nabi Isa, al-masih di sini artinya ialah Isa, dengan izin Allah membuat orang yang buta sejak lahir bisa melihat kembali dengan cara diusap matanya, ya. Makanya sifatnya ialah al-masih. Nah, ini tempat-tempat menjadi atful bayan. As-sabiah kullu ma jaza ayakuna atfa bayanin jaza ayakuna badalan. Semua tempat yang menjadi atau bayan boleh menjadi badal. Ini badal mutobik atau badal kulmingkul, ya. Illa fi mas'alataini yata'ayyanu fihima qawnut tabi'at fabayan. Kecuali di dua permasalahan wajib menjadi atof bayan. Selain ini semua yang menjadi atof bayan bisa juga menjadi badal kulmingkul atau badal mutabik. Al-awwal ayyakuna tabi'u ghaira mustaghna anhu ay dhikruhu wajib. Yang pertama, jika tawabiknya itu wajib disebutkan. Nah, sangat dibutuhkan. Maka tawfayan. Lahu hindun qama zaidun ahuha. Si hindun Zaid berdiri, ya, yakni saudaranya Hindun. Perhatikan baik-baik. fa akhuha atau bayani wujuban. Lafat akhuha wajib menjadi atau bayan. Li anna dzikra akhuha wajib. Karena penyebutan lafat akhuha wajib dalam susunan tadi. Fala yuqal Hindun qama Zaid. Si Hindun Zaid berdiri. Gak nyambung ya. Nah, maka tawafiknya wahuha yang kembali kepada Hindun wajib disebutkan karena untuk memperjelas maksud pernyataan tadi. Karena kalau enggak disebutkan enggak nyambung. Si Hindun Zaid berdiri. Apa? Si Hindun Zaid berdiri. Enggak nyambung ya, supaya sambung tabai akhuha, yakni saudaranya si Hindun. Nah, dalam kondisi seperti itu jadi atau bayan. Tidak boleh jadi badal. Tsani ayakuna tabi ghair salih li ayyuba fi makanil madbu. Yang kedua, kalau tawafitnya tidak dapat diletakkan di tempat madbu. Jadi kalau dicoba posisi madbu diganti oleh tawabik enggak bisa, maka wajib menjadi atau bayan. Wadhalika fi amrain. Untuk yang kedua ini ada dua perkara. Al-awwal ayyakuna tabi' mufradan ma'rifatan mu'raban wal madbu' munada. Tawabiknya berbentuk mufrad ma'rifat, sedangkan madbu'nya berbentuk munada. Nahwul ya ghulamu ya'mura. Faya'mura atfu bayan wujuban. Lafaz ya'mura wajib menjadi atau bayan. Di annahu la yajuzu ayyudu'a ma'a kauni mansuban maudi'a ghulam al-munada. Karena enggak boleh ya'mura menempati tempat munada yang nasab sebagai ganti ghulam. Misalkan ghulamnya itu dibuang, ya ya'mura enggak boleh karena mufrad ma'rifah. Ya. Maka ya'mura wajib jadi atau bayan. Karena kalau mengganti posisi munada yaitu madbu, secara aturan nahwu tidak diperbolehkan. Nah, karena kalau munada berbentuk mufrad ma'rifah harus mabni ya ala ma yurfa'u bih, sesuai dengan tanda rafaknya. Sementara ya mura ini mu'rab nasab. Nah, asani ayakuna tabi khalian min al wal madbu bi al wa qad udifat ilayhi sifat bi al. Tawabiknya tidak pakai al, madbuknya pakai al, dan dimudafkan kepada sesuatu yang pakai al. Nahu ana ad-daribu rajuli Zaidin. Fa Zaid atau bayan mujuban. Di ana ulai jalai juzu ayu doa mau di ar-rajul. Fala yuqal ana ad-daribu Zaidun. Ana ad-daribu Zaid. Nah, ana ad-daribu Zaidin tak boleh. Baik. Kenapa? Karena kalau mudhaf yang pakai al maka boleh, kalau mudhaf ilainya pakai al juga. Ya. Nah, nah kalau seandainya si Zaid ini masuk mengganti ar-rajul ana ad-daribu Zaidin, Zaid bukan yang pakai al, maka enggak boleh, ya. Nah, di sini maka Zaid wajib jadi atau bayan saja. Wa minhu qawlu syair ana ibnu Tariq al-Bakri bisrit ali toir takubu wuku'ah fabisar atu bayan wujuban li anna ulai cusu ayu doa maudi al-Bakri li annahu alamun walisa muktarinan bi'al. Ana ibnu Tariq al-Bakri, di sini Bisrin, ana ibnu Tariq al-Bakri Bisrin. Bisrin wajib menjadi tabayan karena dia tidak bisa mengganti posisi al-Bakri, karena Bisrin itu isim alam yang tidak pakai al, sementara mudhaf yang pakai al syaratnya mudhaf ilainya juga pakai al. Sementara kalau al-Bakri yang pakai al diganti oleh Bisrin, nah Bisrin ini enggak pakai al, maka enggak boleh. Wa dzalika qauluhu rahimallah wa salihan dibadaliyatin yura fi ghairin nahu yaghulamu ya'mura wa nahu Bisrin tabi'in al-Bakri wa laysa ayubdala bil marbiyyi. Wa ya'u qawmun minal ulama'i jawazu i'rabi badalan mutlaqan. Jawazu i'rabihi badalan mutlaqan. Sekelompok alinahu, sekelompok ulama alinah berpendapat semua pengecualian tadi boleh jadi badal secara mutlak. Nah ya sudah, gak usah ngoyo-ngoyo pakai rincian pengecualian ya. Nah, apa saja yang jadi atau bayan boleh jadi badal. Kul mingkul atau badal mutobik secara mutlak, yakni tanpa pengecualian. Nah, adapun Ibnu Malik sepertinya condong pada pengecualian tadi ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ada pembahasan berikutnya adhun nasak, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.